lebih ampun daripada musim ini. Ini lebih ampun daripada musim ini. Ini anak mengerjakan amal yang sangat baik. Mereka mengerjakannya. Mengerjakannya kalau ini cuma ini cara dipahami oleh banyak. Jadi akad dan paham tentang salah amal. Jadi mulai dengan pengajian dan kemudian menjadi jalan dan berpukuhan bahwa saya berwari jahit berganti kepada orang tua itu amalan yang lebih akbar dari semua amal-amal yang lebih baik. Nah, cuma jihad. Nah, semua amaliyah yang sifatnya makhluk ibaya itu bagi kita orang-orang lebih akbar dari semua. Dan ketika kita hendak mengamalkan amal yang makhluk ibaya bertentangan, bertabrakan dengan haknya orang tua, wajib kita izin. Nah, harus kita izin kepada orang tua. Ketika orang tua tak izinkan, tak berislam, tak boleh mengerjakan. Harus tertib mendahulukan ketaatan kepada Allah. Apalagi ya, amalan yang makhluk ibaya selain jihad.

Siapa nih? Dengan biasa, semua amal-amal yang sifatnya bagus dibayar itu dibawahnya keluar itu. Apalagi amal yang sifatnya sunnah mustahab berdasarkan ketika terwajib. Maka anda harus lebih mendahulukan kedua orang tua daripada amal sunnah. Anda sedang mengerjakan sholat di masjid. Rawatib, habis sholat zuhur, antum zikir-zikir, selesai mengerjakan rawatib. Lagi mulai sholat rawatib pada zuhur, pribadi kan bangun ayat kan sekarang seperti itu itu kita. Oh, sini mau. Yang manggil namanya Muhammad, gitu ya. Oh, sini lo, antar teman kamu mau, kembali ke sana juga. Teruskan polanya, apakah akan berbekal kemudahan? Kemudian lagi, mau, cepat mau, ini tidak akan pertolongan sama kamu. Lagi lo, nak kamu lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hukumnya apa ini? Sunnah wajib ada usaha terus. Katakan, apa maksudnya? Katakan, apa maksudnya? Kita sekolah, mengatakan, sudah kan? Nah, harus dikatakan. Kamu harus dapatkan perutnya kamu dan kamu perlu panggilan orang tua kamu. Memenuhi panggilan orang tua pernah berbakti kepada beliau-beliau hukumnya bahwa ini sementara yang kamu kerjakan apa? Waktu kita sejati ada darinya yang terpikir jurai di kandang balik usir Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang kisahnya jurai salah seorang ahli ibadah dari kanak tadi. Dia punya tempat sendiri namanya Soma'ah, tempat khusus untuk ibadah pada masa itu. Suatu hari ibunya memanggil si Jurai. Ya Jurai, kira-kira di hati dia mengatakan, ya salat di maulid ini, ya Allah salat terbaik itu. Teruskan. Ada Jurai ini yang lalu. Wahai Jurai, Allah salat terbaik itu. Teruskan lagi dia lagi. Kapan dia lagi? Ini yang lalu. Jurai ternyata Jurai lebih mementingkan salatnya dari masa ini. Tapi dia lalu. Ibunya marah dongkol sampai pasti mendoakan kita sendiri. Mendoakan kita sendiri ya Allah, semoga kau tidak mati sampai kau melihat wajahnya para pelancong. Apa itu ibunya? Ibunya pergi, teruskan di mana? Di dekatnya tempat yang sulit ada pengembala kambing. Di desa itu ada orang PSK gitu ya. Jadi ya. Ada orang PSK si kenal dengan kerjaan. Coba nih boleh. Di jalan mana? Coba nih boleh. Suara juga nih. Kalau pada PSK ini, apa? Jadi. Jadi. Boleh kasih pada kita ya. Karena tapi jangan ngomong kepada orang-orang fasik terlibat. Kalian mau saya buka jurai? Iya, ubat dia. Itu merusak jurai. Dan terpaki padanya menawarkan diri. Jurai tanggal bergemi maju sama jurai. Sampai suku asal. Ternyata enggak sudah dibayangkan. Jurai pokok tegar-tegar di goda yang di sini sudah, tidak dulu semuanya Ini perempuan. Lihat ada pengembaraan kambing di kambing itu sudah deketi kepala kambing diberi sedikit pengatakan. Akhirnya ini tetap kunci dari pengembaraan kambing. Kami berhubung sekarang yang dikunci di sana. Sudah ada di mana itu? Pertama langsung untuk semua demo dirobohkan dengan curkan yang namanya tempat ibadahnya di sana. Tengah-tengah saya menjumpai ketika diseret, ketika diseret dilewatkan di kalangan perempuan-perempuan Kristen. Makan searah mereka malam gue dulu itu aja. Sampai di pengajaran sana juga kamu yang menghalangi pemberi tentu menyerang dia sholat atau taat kemudian ditusuk rusuknya yang dibayi siapa sholat ngomong pun tadi kalau tidak banyak bapak aku ini pengembar kami langsung lebih semuanya otak itu lukan sulitnya ya Pak dibangun lagi kalau dibangun dari rumah tidak boleh ditawan dari tangan syahidnya apa ya? Syahidnya doa sang ibu Fakul Juret akhirnya melihat wajahnya para PSKPS ini menunjukkan apa ya Pak? Saya tidak ingin tidak apel para Tuhan ini menunjukkan para Tuhan memenuhi panggilan ibu apalagi ibu ya orang tua lebih tidak burukan dari para Tuhan para berkuasa dalam kondisi yang semacam itu lebih akbar dan harus dibatalkan prosesnya dalam rangka untuk mengembangkan orang dari Muhammad langsung datang kepada Tuhan ada lagi motornya tolong berikan busi dengan busi itu besar mungkin bayangnya kamu busi tak aja kita sudah pada turun mungkin ada teman barang gini ya mungkin orang yang satu yang dimanggil tolong berikan mau tarik bayangnya doa cepu kita aneh nggak boleh aneh nggak yang berapa makan karena itu jam lalu cari jam dia tidak merasa kehilangan sebuah amat tapi justru merasa apa amat yang lebih abal dari sunnah sekarang Allah Tuhan dari Allah. Apa lagi perkara-perkara yang sifatnya itu mubah yang sudah jaga kalau kita jaga apa lagi ya mubah hal-hal yang sebenarnya mubah orang-orang itu maka harus mendahulukan orang tua antusi Masya Allah tanjung ahli dari kerja di Bandung kegiatan itu di Bandung di Jumbul bisa di rumah di sekarang pakai sekarang kan gitu ya kita tidak salah kerja di luar Jawa kita tim gajinya 5-4 di Bandung aja sebulan 10 juta kira-kira ya itu digaji dikau di rumah juta kira-kira tertarik apa kan yang beraja jujur jadi aku mengejar 50 juta kan kamu orang tua sudah izin. Di dalam laporan, di dalam sekalian penyelamatan yang lainnya, insya Allah.